Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Kembali kita lanjutkan program acara kajian pagi Ismail Radio. Kajian yang seharusnya disampaikan oleh Syekh Ibrahim Hafidzallahu Ta'ala, namun qadarullah pada kesempatan pagi hari ini beliau berhalangan dan sebagai gantinya telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidzallahu Ta'ala yang sudah siap untuk menyampaikan materi kajiannya dari bahasan wasaya li talabatil ilmi ataupun wasiat bagi para penuntut ilmu. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif, Anda dapat bergabung bersama kami di sesi tanya jawab nanti tentunya di 0218499 4343 atau juga di 8497 0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852 6277 4774. Baik, marilah kita dengarkan bersama materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidzallahu Ta'ala kepada Al-Ustaz Falyatafadhal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tak lupa kita selalu panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan untuk bisa menjalani kehidupan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk seluruh alam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, ya, insyaAllah, ya, saya akan sampaikan tentang bagaimana, ya, nasihat-nasihat untuk para penuntut ilmu. Wasiat atau nasihat-nasihat ini ya harus diketahui oleh para penuntut ilmu. Wasiat yang pertama yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu yaitu al-hirs ala talab al-ilmi al-syar'i. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu semangat, ya, semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Yang mana ilmu syar'i ini yang bisa membawa seseorang ke jalan yang lurus. Dan ilmu syar'i ini akan mengenalkan seorang kepada Tuhannya. Ya. Orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, ya, ia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu syar'i. Ya. Ia akan semakin jauh kepada Allah. Ia tidak ada takut lagi kepada Allah. Makanya disebutkan dalam surat Az-Zumar, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun? Innama yatadhakkaru ulul albab." Innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Yaitu orang-orang yang memiliki ilmu syar'i dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu syar'i. Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang akan ingat, ya. Orang-orang yang berakal lah yang akan ingat. Itu orang-orang yang memiliki ilmu. Di dalam surat Al-Mujadalah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Itu orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Allah akan angkat derajatnya di akhirat kelak. Disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan darajat, ya, dengan beberapa derajat, dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui, ya, apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah sudah menjanjikan dalam firman-Nya akan mengangkat orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu terutama seorang penuntut ilmu syar'i. Di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis dari Muawiyah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan ia di dalam agama. Sebagian ahlul ilm berkata, ya, di dalam mengomentari hadis ini, mereka mengatakan, "Man lam yufaqih fid din lam yuridillah bihi khaira." Sebagian ilmu berkata, barang siapa, ya, yang tidak diberikan pemahaman dalam agama, lam yuridillah bihi khaira, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada dia. Ya, saya ulangi, barang siapa yang tidak diberikan pemahaman dalam agama, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada dia. Ya. Ya. Orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia dalam agama. Ya. Akan pahamkan ia dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Allah akan pahamkan dia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara, ya, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abu Darda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu syar'i. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal 'ulama' warasatul anbiya. Wa innal anbiya' lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Wa innama warasul 'ilma. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir." Sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu di atas orang-orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan, ya, pada malam Badar, ya, seperti keutamaan bulan, ya, di suatu malam, ya, di atas seluruh bintang-bintang, ya, itu keutamaan orang-orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan uang dinar dan tidak mewariskan uang dirham, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu yang mereka wariskan. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, akhadha bihadzin wafir, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, "An-nasu 'indana hum ahlul 'ilm wa man siwahum falaysu bi syai'in." Ya. Orang-orang di sisi kami, ya, kata beliau, mereka merupakan ahlu ilm, akan tapi orang-orang selain mereka falaisu bisai, tidak memiliki ilmu, ya. Itu ini kata Al-Imam Al-Auza'i. Jadi banyak manusia yang memiliki ilmu, tapi selain mereka juga banyak yang tidak memiliki ilmu. Ya, maka tugasnya seorang ahlu ilm mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang tidak mengetahui ilmu. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya kita lihat pada zaman sekarang, ya. Mereka menyia-nyiakan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Padahal, ya, sarana-sarana ilmu pada zaman sekarang banyak sekali. Akan tapi kebanyakan, ya, manusia mereka menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita lihat, ya, para ulama dahulu bagaimana ihtimam mereka, perhatian mereka terhadap ilmu syar'i. Ya. Bahkan mereka itu, ya, lebih mendahulukan ilmu daripada mereka mendahulukan makan dan minum. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Hajatun nas ila al-ilmi syar'i a'dhamu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab, li'anna ar-rajul yahtaju ila at-ta'am wasyarab fil yawmi marrah aw marratayn wa hajatuhu ila al-ilm bi'adadi anfasihi." Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dahulu, ya, manusia dahulu kebutuhan mereka kepada ilmu syar'i lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Begitulah ulama-ulama terdahulu. Begitu perhatian mereka terhadap ilmu syar'i. Bahkan diceritakan ada seorang ulama, ya, mereka berjalan kaki berbulan-bulan untuk menuntut ilmu hadis, ya, untuk mencari satu hadis mereka rela berjalan berbulan-bulan. Begitu semangatnya para ulama dahulu dalam menuntut ilmu syar'i. Bahkan diceritakan juga ada seorang ulama sampai menjual perkakas rumahnya agar ia bisa menuntut ilmu. Ada juga seorang ulama, ketika mereka berjalan untuk menuntut ilmu, mereka kehabisan bekal sampai mereka meminum kencingnya sendiri. Masih banyak cerita-cerita ulama ketika mereka menuntut ilmu syar'i. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini, Allah sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala menghilangkan orang-orang yang berilmu. Dan ini merupakan tanda akhir zaman. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan bahwa pada akhir zaman nanti, ilmu itu akan diangkat dan kebodohan akan semakin banyak, dan Allah akan menghilangkan ilmu dari umatnya. Ini sudah merupakan tanda akhir zaman. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu adallu." Dari Amr bin As bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu serta-merta. Tidak akan mencabut ilmu langsung dari hambanya. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan menghilangkan para ulama. Dengan mencabut para ulama. Banyak ulama-ulama yang sudah meninggal, ulama-ulama yang sudah mumpuni ilmunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda akhir zaman. Hatta idza lam yatruk aliman, sampai tidak ada lagi orang yang berilmu. Ittakhadha an-nas ru'usan juhalan, lalu manusia-manusia menjadikan pemimpin-pemimpin bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka bertanya. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'abtau bighairi ilm, lalu para pemimpin-pemimpin bodoh ini berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa'adallu, lalu mereka menyesatkan. Mereka sesat. Wa'adallu, dan mereka menyesatkan banyak orang. Ini sudah akhir zaman. Sudah banyak buktinya. Mulai muncul dai-dai yang pemikirannya nyeleneh. Muncul dai-dai yang membawa paham-paham yang menyesatkan. Nasihat yang kedua untuk seorang penuntut ilmu. Ad-da'wah ilallah. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu mendakwahkan ilmunya. Dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berdakwah ini harus didasari dengan ilmu. Dengan ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ala basiratin ana wa man ittabi'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu pengetahuan. Ya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik. Jadi ketika berdakwah itu butuh ilmu, ya. Karena dakwah ini pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu mendakwahkan, ya, ilmu yang tidak ada dalilnya, ya, ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ini akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mendakwahkan kesesatan, semakin banyak orang yang mengikutinya, maka dosa orang yang mengerjakan perbuatan dosa itu akan mengalir juga kepada orang yang mengajarkan kesesatan itu. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Fussilat ayat 33, ya, tentang keutamaan orang-orang yang berdakwah ila Allah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang berdakwah ila Allah dan beramal soleh? Waqala, nah, dan ia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Begitu besar, ya, keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi berkata, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am." Ya. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang, ya, kepada satu orang, ya, itu lebih baik bagimu, ya, daripada unta merah, ya. Jadi ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang disebabkan olehmu, ya, karena sebab kita mendakwahkan seorang, ya, kemudian seorang itu masuk Islam, ya, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Yang mana unta merah ini pada zaman Arab, ya, pada zaman dahulu merupakan unta yang sangat mahal, ya. Ya, diibaratkan seperti, ya, lebih baik daripada unta merah, ya. Tapi sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Qur'an, itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafizullah taala di sesi yang pertama ini. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua nanti, yaitu berkenaan dengan nasihat bagi para penuntut ilmu. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran, karena kita akan jeda sesaat mendengarkan tilawah Al-Quran dari Quran Surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.

dakwah ilallah, ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan tugas para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, ya, mereka mendakwahi manusia kepada Islam dengan perkataan mereka dan dengan perbuatan mereka. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ketika beliau berdakwah di kota Taif, beliau berdakwah dengan penuh kesabaran. Sampai beliau dilempari batu. Dan sampai beliau diperolok-olok dan diejek. Tapi beliau dengan penuh kesabaran, beliau selalu berdoa, mendoakan orang-orang yang menzalimi beliau, agar orang-orang itu mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma gfir li qawmi fa'inuhum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku, fa'inuhum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Walaupun Rasulullah dicaci, dihina, akan tapi Rasulullah balas dengan doa. Beliau mohonkan ampun untuk mereka. Ya. Itu di antara perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika dakwah ilallah. Ya. Begitu mulianya seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah juga Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahi orang-orang Yaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, fa inhum ata'uka lidzalik, fa'alimhum anna Allah abtarada 'alaihim khamsa salawat." Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau, wahai Mu'ad, akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Lalu serulah mereka kepada syahadat, La ilaha illallah, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Jika mereka taat kepadamu, maka kabarkanlah mereka, ya, bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu. Ini perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Perintah agar ia berdakwah, dakwah ilallah, mengenalkan kepada penduduk Yaman, mengenalkan kepada mereka tentang Islam, mengenalkan kepada mereka tauhid. Begitu mulianya. Seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekali mengajarkan kebaikan, ya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengajarkan kebaikan itu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang mendakwahkan, ya, menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Jadi seorang yang berdakwah ilallah, ia akan menempati tempat, ya, atau kedudukan yang mulia, ya, yang mana dakwahnya itu dibaringi dengan ilmu syar'i. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, "Idza kanat ad-da'wah ila Allah asrafa maqamatil 'abdi wa ajallaha wa afdalaha, fa hiya la tahsul illa bil 'ilmi alladhi yad'u bihi wa ilayhi." Ya, apabila dakwah ila Allah, ya, dilakukan oleh seseorang, maka seorang itu akan menempati tempat yang paling mulia, tempat yang paling utama, yang mana ia tidak bisa memperoleh tempat yang mulia ini illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, ya. Dengan ilmu, ya. Alladhi yad'u bihi wa ilaihi, dengan ilmu yang mana ia mendakwahkan dengan ilmunya ini, ya, ya, kepada manusia. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, al-wajib ala jami'il qadirin minal ulama wa hukamil muslimin wa du'at ad-da'wah ila Allah hatta yasla al-balag ila al-alam kafatan fi jami'i anha'il al-ma'mur. Sebuah nasihat yang bagus dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wajib atas semua orang-orang yang mampu, baik itu para ulama, baik itu orang-orang, ya, hakim, ya, hakim-hakim muslim, para da'i, untuk berdakwah ila Allah sampai dakwah itu sampai ke seluruh alam. Karena dakwah itu harus sampai, harus tersebar ke seluruh alam, ya. Sebagaimana para rasul menyebarkan dakwah mereka ke seluruh alam, begitu juga para sahabat, begitu juga para tabi'in, mereka mengikuti jejak rasul dan mereka mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru alam. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat atau wasiat yang ketiga bagi seorang penuntut ilmu. Hifdzul waqti, menjaga waktu dia. Yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, ya, terutama seorang penuntut ilmu yang masih muda-muda, janganlah ia sibukkan dirinya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hendaklah ia memanfaatkan waktunya, masa mudanya, untuk menuntut ilmu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dari hadis Abi Barzah Al-Aslami, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama ibni Adam yawm al-qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an khamsin, tidaklah kedua telapak kaki anak Adam berdiri tegak pada hari kiamat sampai ditanya 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana ia habiskan, ya, tentang umur untuk apa ia habiskan umurnya. Wa an sababihi fima ablah, tentang masa mudanya, ya, untuk apa ia habiskan. Wa malihi min aina iktasabahu, dan akan ditanya hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia infakkan. Wa madza amila fi ma alim, dan apa yang ia amalkan dari ilmunya, ya. Ini akan ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Mumpung masih sehat, kita perbanyak menuntut ilmu. Waginaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ya. Wafarogoka qabla suglika, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya. Wahayataka qabla mautika, dan mahidupmu sebelum datang kematianmu. Ini nasihat yang sangat berharga, ya, yang perlu diperhatikan oleh seorang. Ya. Banyak orang yang diberikan, ya, waktu sehat, waktu luang, diberikan kecukupan harta, akan tapi ia tidak mau menuntut ilmu. Ia habiskan uangnya untuk berleha-leha. Ya. Tidak mau menuntut ilmu. Ya. Ini orang seperti ini termasuk orang-orang yang paling merugi, ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Disebutkan oleh seorang penyair, ya, tentang begitu berharganya waktu itu yang perlu kita jaga waktu itu dengan sebaik-baiknya. Seorang penyair berkata, al-waktu, ya, wal-waktu anfasu ma'unita bihibdih wa'arahu ashal ma'alaika yadi'a. Jadi waktu itu lebih berharga dari apa-apa yang hendak engkau jaga. Ya. Waktu itu lebih berharga dari apa-apa yang engkau jaga, yang akan engkau jaga. Ya. Harta yang kita jaga, harta itu pasti akan habis. Ya. Waktu ini, ya, sangatlah berharga, lebih berharga daripada harta yang kita miliki. Wa arahu ashal ma alayka yadi, dan aku melihat, ya, waktu itu akan lebih mudah untuk berlalunya, ya, waktu itu akan lebih mudah hilangnya, ya, waktu tidak akan pernah kembali lagi, ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat berikutnya, ya, nasihat yang keempat yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, husnul khuluqi, yaitu seorang penuntut ilmu harus memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik ini merupakan tolak ukur baiknya agama seseorang. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, ad-dinu kulluhu khuluq, faman hasuna khuluqu hasuna dinu. Agama seluruhnya adalah akhlak. Barang siapa yang akhlaknya baik, maka baik pula agamanya. Seorang penuntut ilmu wajib memiliki akhlak yang baik. Disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dari hadis Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik. ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di hari kiamat, ya, daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini memiliki timbangan yang begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء, sesungguhnya Allah benar-benar membenci orang-orang yang berbuat keji, ya, al-badi dan orang-orang yang berkata kotor, ya, berkata keji, orang-orang yang berkata kotor. Disebutkan oleh al-imam Ibnu al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan husnul khuluq talaqatul wajhi wa baddul ma'ruf wa kafful adha wa an tahmila ma yakunu minan nas. Yang dinamakan akhlak yang baik, kata al-imam Ibnu al-Mubarak, adalah talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Ketika bertemu dengan saudaranya, ia tegur sapa, ia senyum, ya, wajahnya berseri-seri, enak dipandang. Wa badlul ma'ruf, dan ia berbuat baik kepada seseorang. Wa kaful adha, dan ia menahan dirinya dari menyakiti orang, dari menzalimi orang, ya, dari menghina orang. Ya, seperti itu akhlak yang baik. Disebutkan pula, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, yang mana ketika Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada para sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas sabi khuluqin hasan. Kata Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah, iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nas sabi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini perintah Nabi Muhammad SAW agar kita semua memiliki akhlak yang baik, terutama seorang thullabul ilm harus memiliki akhlak yang baik. Ya, karena banyak, ya, dan sebagian thullabul ilm yang mengaku sunnah, yang mengaku sudah mengenal sunnah, akan tapi ketika bertemu dengan saudara sama ahlu sunnah, ia bermuka masam. Ia tidak mau menegur, bahkan tidak mau menjawab salam saudaranya, padahal sama muslim. Ya, ini terkadang terjadi, ya, kepada ikhwan-ikhwan yang sudah mengenal sunnah, sudah pelihara jenggot. Ya, para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallah wa husnul khuluq, li'anna taqwallah tuslihu ma baina al-'abdi wa rabbih wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa baina khalqih. Subhanallah, perkataan yang indah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, menggabungkan antara takwa kepada Allah dengan husnul khuluq. Ya. Li'anna taqwa Allah, karena takwa kepada Allah itu bisa memperbaiki hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Adapun akhlak yang baik itu bisa memperbaiki hubungan antara makhluk dengan makhluk. Ya. Hubungan antara makhluk dengan makhluk, ya, antara hamba dengan makhluknya, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia, ya, kita akan semakin banyak saudara. Ya. Kalau kita berakhlak buruk, ya, kita berakhlak yang buruk, seorang akan menjauhi kita. Ya. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki akhlak yang baik, maka imannya akan sempurna. Imannya akan sempurna. Begitu pula sebaliknya orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk, ya, maka amalannya akan buruk. Seperti disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, beliau bersabda, su'ul khuluqi yufsidu al-amal kama yufsidu al-khulul asal. Ya. Akhlak yang buruk itu akan merusak amalan seseorang. Akan merusak amalan seseorang. Seperti cuka merusak madu. Ya. Selain merusak amalan, akhlak yang buruk itu juga akan mengurangi keimanan seseorang. Ya. Akan merusak keimanan seseorang. Ya. Makanya, kita sebagai tulabul ilm harus memiliki akhlak yang baik. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang, ya, seorang, ya, yang sempurna imannya adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum hiyarukum linisaihim khuluqa. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang akhlaknya baik kepada istri-istrinya. Ya. Kita baik kepada istri, ya, berbuat baik kepada istri. Ya. Ini akan menjadi orang yang terbaik. Ya. Disebutkan pula di dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu menceritakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Anas bin Malik, nama asli beliau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, Anas bin Malik ini merupakan nama panggilan beliau. Nama aslinya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Anas bin Malik menceritakan, ya, ia berkata, khadamtun nabi asra sinin, aku menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Ia menjadi pembantu Rasulullah. Fama qala li, Rasulullah tidak pernah mengucapkan kepadaku kata ah, uffin. Tidak pernah. Apalagi membentak. Ya, Rasulullah tidak pernah membentak Anas bin Malik. Wama qala li sayin sona'tuhu. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan, ya, tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku kerjakan, ya, lima sona tahu kenapa engkau kerjakan. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan Rasulullah juga tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku tinggalkan, lima tarok tahu kenapa engkau tinggalkan. Tidak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu, kata Anas bin Malik. Begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang perlu kita contoh. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang kelima, ya. As-sabatu ala hadzal din. Kita harus teguh pendirian di atas agama Islam. Kita menyembah Allah sampai datangnya kematian. Kita harus tetap teguh di atas agama Islam. Ya. Jangan sampai agama kita korbankan hanya gara-gara dunia. Ya. Sebagian manusia tergoda gara-gara dunia, ia mengorbankan agamanya. Ya. Ia rela murtad demi mengejar harta dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hijr ayat 59 agar kita sebagai hamba Allah selalu menyembah Allah sampai datangnya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang sesuatu yang diyakini. Ya. Di dalam tafsir, al-yakin di sini maksudnya adalah al-maut. Ya. Adalah kematian. Sampai datang kematian, kita beribadah kepada Allah. Kita berada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam firman lain, ketika Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, dalam surat Maryam, bisa dilihat dalam surat Maryam ayat 31, Allah mengatakan, ya, wa awsani bis-shalah waz-zakat ma dumtu hayya. Menceritakan tentang Nabi Isa. Ya, Nabi Isa berkata, wa awsani, Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat, untuk senantiasa salat dan untuk berzakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengajarkan doa kepada kita agar kita selalu kokoh di atas agama Islam, agar kita selalu kokoh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, dengan berkata, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai pembolak-balik hati. Pembolak-balik hati itu Allah Subhanahu wa taala. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu, yaitu agama Islam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena waktunya sudah habis, ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi seluruh pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.